petikan di saat ku tahu kau bersamanya. Namun ku terlanjur sudah mencintaimu. Apa yang harus ku lakukan? Telah bahagia bersamanya, tapi ku masih saja inginkanmu. Pernahkah kau berpikir yang sama sepertiku, yang selalu akan mengenangnya untuk mengingatnya aku enggan. Selaka ku telah mengenalmu, hanya sedikit cinta saja yang aku butuhkan. Untuk mengulangi aku segan, kau pernah di dalam nafasku. Rasa ini akan ku redam di dalam mimpiku. Oh, cararam cam. Rasa ini ku matikan di saat ku tahu kau bersamanya. Namun ku terlanjur sudah mencintaimu. Apa yang harus ku lakukan untuk mengingatnya aku dengan? Selakah ku tak mengenalmu, hanya sedikit cinta saja yang aku butuhkan. Untuk mengulangi aku segan, kau pernah di dalam nafasku. Rasa ini akan ku redam di dalam mimpiku. Tak pernah bisa untuk lupakannya.